Hadirin sekalian, 7 angka yang sungguh indah sekali. 7 warna pelangi, 7 petala langit dan 7 petala bumi. 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Itulah simbolik 7 yang cuba disampaikan dalam majlis yang penuh adat pada hari ini. Baby, you've got the sort of hand to rip me apart. Baby, you've got the sort of face to start this old heart. But your eyes are warning me this early morning that my love's too big for you, my love. Maka hari ini selepas dirisik seorang gadis yang cantik jelita, anak seorang tuan haji yang dihormati, maka bermulalah upacara pertunangan untuk kita berbincang, tarikh pernikahan dan sebagainya. Baby, you've got the sort of laugh that waters me and makes me grow tall and strong and proud and flattens me. Kenal Diana nama dulu pada tahun 2009. Masa tu saya pun sibuk datang ke klinik ni, setiap malam ada berubat apa semua. Dan bila tahun 2010 dia dah balik ke Malaysia, dia pun sambung belajar di sini kan. Dia sambung belajar kat Melaka dan masa tu lah saya tengok, baru nampak dia, oh ini Diana rupanya. My love's too big for you, my love. And if I was stronger than I would tell. Dan untuk majlis akad nikah, ya, bagi pihak anak saya dan juga saya, saya mohon sekiranya akad nikah itu diadakan pada 1 Syawal, ya, dan tempatnya di Kota Mekah. Kota Mekah. InsyaAllah, kalau Tuhan izinkan, ya. Memang berhajat keluarga kami, ya, untuk menikahkan anak saya di sana. And if I was stronger than I would tell you no. And if I was stronger than I would leave the show. And if I was stronger than I would up and go. But here I am and here we go again. Daya penarik, saya tengok dia seorang perempuan yang solehah lah, menjaga waktu semayang semua, banyak tegur saya semayang. Dan kemudian hati dia cukup ikhlas lah, cukup baik. Dan dia banyak membantu saya, banyak memberi nasihat dan teguran dia cukup, orang cakap cukup lembut dan cukup bijaksana cakap, Dia senang nak menerima keluarga saya. Dan keluarga saya pun boleh terima dengan sebagus-bagus lah. Jadi bila dah lama-lama kenal, inilah dia Diana. Dan saya tengok hati cukup ikhlas, baik dan punya keluarga yang cukup bagus. Dia tak salah kalau saya jadikan dia bakal isteri saya. Tell me what to do to take away the you. Take away the you. Take away the you. Take away the you. Take away the you. Take away the you. I was stronger than you. But tell you no one. If I was stronger than I would leave the show. Stronger than I would up and go. But here I am and mengucapkan selamat bertunang alhamdulillah kepada Ashraf Muslim dan juga pasangannya yang tercinta Nur Dayana. Saya doakan semuanya orang kata berjalan dengan baik dan lancar, yang pastinya berbahagia dunia dan akhirat dan sejajar dengan jalan yang anda pilih itu. Semoga berbahagia dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya tak sabar sebenarnya nak melihat secara eksklusif anda berdua melakukan upacara bernikah di tanah suci Mekah. Insya-Allah kita doakan semuanya berjalan dengan baik. Tahniah sekali lagi untuk majlis pertunangan ini Ashraf Muslim dan juga Nur Dayana. Yes. Okey, kepada Ashraf dan juga Dayana, semoga wasilah ini memberikan kekuatan untuk anda dan semoga majlis akan berlangsung di Mekah Al-Mukarramah akan memberikan sejuta keindahan dan juga menjadi pasangan yang soleh dan solehah dan juga mencipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan mawaramah, bahagia dunia dan akhirat. Selamat untuk anda berdua. Cap, selamat bertunang. Kau tak boleh main-main lagi untuk hidup ni. So fokus nak buat keluarga lepas ni. Cepat cap, aku tunggu kau, okey? Jaya-jaya. Hidup bahagia, aman sejahtera sehingga ke syurga. Harap-harap Cik Nin pihak media tak ganggu Diana sangatlah. Saya rasa saya bersyukur Allah sekarangnya berjalan dengan lancar. Saya harap perhubungan ini akan berkalan sampai ke akhir hayat. Semoga berkekalan hingga ke jenjang pelamin dan kekal sehingga ke akhir hayat lah. So I hope you can bersabarlah. And then important thing, solat tu lah. Dan alhamdulillah benda tu semua jalan lancar. Dan terima kasih juga kepada Azmi Osman menyediakan pelamin yang cukup menarik ni. Tak sangka pelamin yang cukup cantik kan. Kepada Izwan Ismail yang telah membuatkan baju mereka baju ni. Kepada saudara mara saya, kepada kawan-kawan saya yang telah hadir datang hari ini. Dan juga kepada CST. Ambil gambar video kita orang kat sini. Dan juga gambar-gambar kat sini. Dan terima kasih banyak.